السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum kita kembali insyaallah melanjutkan pelajaran kita dari membacakan hasil muhadharah yang transkrip yang berjudul Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail As-Salam Minha. Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail As-Salamati Minha. Perusak ataupun yang mencacati ataupun yang menodai yang di dalam akidah dan solusi ataupun wasilah-wasilah keselamatan daripada hal tersebut barakallahu fikum. Nah, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan bersama bagaimana uraian daripada mukaddimahnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kita masih dalam mukaddimah, mukaddimah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Baz dalam hadharahnya, belum masuk kepada poin-poin terkait dengan yang mencacat ataupun yang merusak dalam permasalahan akidah. Nah, dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum telah kita dengarkan bersama bagaimana Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala menjelaskan apa itu Islam, kemudian juga menjelaskan Islam itu terdiri daripada rukun yang lima, dan ini semua barakallahu fikum adalah asas ataupun landasan ataupun pondasi daripada agama Islam. Daripada agama Islam barakallahu fikum, yang seorang muslim wajib untuk mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya tentunya, sehingga barakallahu fikum semoga kita juga termasuk orang-orang yang sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, mereka belajar Islam di hadapan Rasulullah SAW, mereka mengamalkan Islam, syariat-syariat Islam, dan mereka juga mendakwahkan Islam, mendakwahkan Islam, sehingga tentunya berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berkat ataupun dengan sebab dakwahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, maka Islam itu akan terus ada ataupun sampai hari ini kita masih mendengarkannya, kita bisa mempelajari syariatnya, sehingga kita ketahui bersama barakallahu fikum, siapa yang melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jariah, mendapatkan pahala yang mengalir bagi dirinya. Nah, sehingga para sahabat orang-orang yang tidak mungkin tersentuh dengan api neraka. Kenapa? Karena disebabkan perjuangan mereka, pengorbanan mereka, mereka ajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para tabi'in, kemudian juga para tabi'in meneruskan kepada para atba'ut tabi'in, demikian pula para atba'ut tabi'in meneruskan kepada muridnya sampai akhir zaman nanti, sehingga disinilah salah satu jariah amalan yang terus mengalir dari kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi saja. Dari satu sisi kita bisa meyakinkan bahwasanya para sahabat tidak bisa disentuh oleh api neraka karena pengorbanan dan perjuangan mereka para sahabat. Dan kita barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, semoga kita juga bisa yang seperti mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan an-nar bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah. Baik, ikhwan fil din rahimakumullah, kita melanjutkan daripada apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wa syahadatan ma'nahuma, dan dua kalimat syahadat yang seorang muslim wajib mengetahuinya, maknanya adalah tauhidullah wal ikhlas lahu wal iman bi anna muhammada rasuluhu alaihi salatu wassalam. Yang makna daripada dua kalimat syahadat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini bagi Allah Subhanahu wa taala, dan beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam, baginya keselamatan dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna utama daripada dua kalimat syahadat. Jadi kita harus mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama syariat yang Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, harus mengikhlaskan semua itu hanya kepada Allah, dan beriman bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahadani asyhadatan huma asyidin. Dan dua syahadat ini, yang keduanya adalah asyidin, pokok daripada Islam, pokok daripada al-Islam. Wahuma, dan keduanya adalah asasul millah, keduanya adalah landasan daripada agama, daripada agama. Nah, kalau ad-din dan millah, biarnya ad-din para ulama langsung yang ketika dinamakan ad-din itu langsung diarahkan kepada Islam, kepada agama Islam. Nah, adapun al-millah masih sifatnya umum. Sehingga kalau kita ketika datang dua kalimat ini, ad-din wa huma asasul millah, maka kita terjemahkan dengan ad-din lebih ke spesifik kepada Islamnya, sedangkan al-millah lebih umum secara agamanya. Nah, fala ma'buda bihaqqin ila Allah wahdah. Dan na'am, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Fa wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Dan inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Syekh bin Baz menyebutkan fala ma'budu bihaqqin. Ada kalimat haqqin di sini barakallahu fikum. Yang diartikan maksudnya tidak ada yang berhak diibadahi illa Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ketika kita melihat kalimat la ilaha illallah, bagi mereka yang tidak mempelajari Islam, bagi mereka yang tidak mengetahui hakikat tentang Islam, maka mereka akan merubah ataupun dengan kejahilannya tidak memahami kalimat ataupun arti ataupun makna la ilaha illallah. Biasanya ketika disebut apa arti la ilaha illallah, maka kebanyakan kaum muslimin mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup sampai di sini mereka menterjemahkannya. Padahal sekali lagi, bagaimana diajarkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kalimat la ilaha illallah maknanya lah tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat hak di sini, yang dia mahdzuf, yang dia tidak nampak, ya, daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Ketika ditanya, oh tentunya harus mendatangkan dalil. Ya. Anda berbicara kalimat la ilaha illallah artinya tiada ilah, ia tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Ya, kalau kita artikan secara literal bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Hat dalilnya, tunjukkan dalilnya. Ya. Nah, ya, maka kita katakan, ya, kama qala ta'ala syaitullah buahkan dalilnya barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat 62. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak. Ya. Zat yang diibadahi dengan hak. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa-apa yang mereka berdoa, menyeru, ya, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kebatilan. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, ya, tentunya dari para penuntut ilmu, ya, karena ayat-ayat ini dibaca oleh semua manusia, oleh kaum muslimin, dihafal, dibaca dengan bagusnya, dengan tajwid yang bagus. Mereka menghafal ayat ini, tapi terkhusus bagi mereka para penuntut ilmu, Allah saksikan mereka terhadap ayat ini. Ya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menginformasikan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita, ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain yang yang diibadahi oleh manusia. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah hanya dengan tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini memberikan makna ataupun memberikan konsekuensi bahwasannya, ya, ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Dia tahu fenomena yang ada sejak zaman dahulu sampai akhir zaman nanti. Ya, ada Tuhan-Tuhan. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya si yang mengucapkan kalimat ini sedang memposisikan bahwasanya ilah-ilah yang disembah itu adalah Allah semuanya. Nah, ya, ilah-ilah yang disembah ini adalah Allah semuanya. Sehingga dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Yang namanya Tuhan diibadahi. Kalau ada orang yang beribadah, ya, kepada na'am, pepohonan, bebatuan, matahari, bulan, malaikat, para nabi, orang-orang saleh, ya, na'am, itulah Tuhan-Tuhan mereka. Artinya apa? Itulah Allah-Allah mereka. Orang yang mengatakan bahwasanya tidak, kalimat la ilaha illallah dimaknai dengan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya memposisikan bahwasanya batu itu Allah. Ya, pohon itu Allah. Ya, na'am yang ibadahnya, ya, orang saleh, na'am, kemudian segala macam para malaikat, ya, segala macam yang berhala-berhala yang disembah itu diposisikan sebagai Allah karena kalimatnya memaknai seperti itu. Tidak ada ilah ataupun tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak diibadah. Ya. Allah, ya, menetapkan bahwasanya dirinya yang berhak diibadah. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wa anna ma yad'una min dunihi, dan bahwasanya apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah, artinya ada sesembahan lain, ada ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia. Ya. Nah, ada ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia seperti pepohonan, bebatuan, para malaikat, matahari dan bulan, ya, orang saleh, para nabi, yang disembah oleh manusia itu semuanya terbukti, dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semua sesembahan ini adalah batil, sehingga makna yang pas, makna yang di atas basirah, di atas ilmu ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah adalah tiada ilah yang berhak diibadahi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya, kepada tetangga kita, keluarga kita, untuk betul-betul memahami. Jangan sembarang untuk menyebutkan. Ini karena ini kalimat yang sakral, ya, kalimat yang begitu agung. Kita wajib mengetahuinya dan memahami maknanya. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung teresapi, tertadaburi dalam hati kita, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ilah sesembahan di dunia ini, mereka semua tidak berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demikianlah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa amma syahadatu anna Muhammadan Rasulullah fama'naha, dan ada pun ya, syahadah, kalimat syahadah bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ya, an tashhada, ya, bahwasanya engkau bersaksi, an yaqinin wa ilmin, didasari dengan keyakinan dan keilmuan, dengan ilmu. Masya Allah, ini langsung ya diberikan faedah pada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, itu harus dibangun di atas dua pondasi, yakin dan harus berilmu. Nah, sekarang kita perlihatkan contohnya. Siapa orang yang mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak yakin terhadap bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka? Langsung kita tunjuk hidung saja. Contohnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Man huwa? Siapa dia? Dia pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib namanya. Ya. Dijuluki Abu Lahab disebabkan karena ya, nah, orang-orang ya melihat wajahnya yang seperti berapi-api. Kalau sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia disebut sebagai Abu Nur. Tapi ketika dia mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Quraisy berat untuk menyebutkannya Abu Nur. Allah selempetkan lisannya untuk menyebutkan Abu Lahab. Bapaknya api yang bergejolak. Ya. Allah hinakan dia. Ya. Karena apa? Karena dia tidak yakin. Ya. Jelas diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Ya. Maka ini contoh utama. Maka jangan sampai ada seorang muslim yang tidak yakin dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya, dia tidak lebih daripada sama seperti Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, tidak yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala, ataupun lawannya tidak yakin adalah asyak, ragu. Ragu terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang juga berbahaya. Ya. Dia bisa keluar daripada Islam. Ya. Sebagaimana keraguan yang dimunculkan oleh orang-orang yang berpemahaman liberalisme. Ya. Nah, ya, mereka mencoba memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka katakan Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, tapi risalahnya ya tidak semuanya benar. Harus dikaji dulu. Harus dilihat dulu. Kita bandingkan dengan agama yang lain. syariat agama yang lain. Subhanallah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita tidak yakin terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi yang pertama. Yang kedua, wa ilmin, dengan ilmu. Artinya dengan pengetahuan, dengan ilmu basira terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sekarang kaum muslimin, ya, mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, naam, kami yakin. Tapi dia tidak berilmu. Bagaimana kalau tidak berilmu? Dia tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia malah menyelisih syariat agama Allah subhanahu wa taala, menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melakukan perayaan-perayaan yang meniru orang-orang kufar, perayaan-perayaan hari-hari ulang tahun, peringatan hari kelahiran, peringatan hari, ya, kalau Nasrani ada namanya hari Paskah, hari naiknya Isa al-Masih ke langit. Kalau Islam mereka, ataupun kalau orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mereka mengatakan memperingati hari Isra wa Mi'raj, kenaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Kalau umat Nasrani merayakan Natal, kaum muslimin mereka membuat juga perayaan Maulid. Subhanallah. Dalam keadaan mereka katakan, kami yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Seyakin-yakinnya, haqqul yakin wa 'ainul yakin. Nah, namun barakallahu fikum, tidak ada di sisi mereka al-ilmu. Tidak ada di sisi mereka ilmu. Mereka tidak mau mengkaji agama Allah. Mereka tidak mau belajar Islam. Mereka tidak mau belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua pondasi ini harus kita pegang barakallahu fikum. Al-yaqin wal ilmi. Ya. Al-yaqin wal ilmi. Keyakinan dan berilmu di atas agama, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kami ingin mengingatkan pada hari ini, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan di dalam aktivitas kehidupan kita ada acara ataupun kegiatan dalam membedah agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar Al-Quran, belajar sunnah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Masya Allah. Ini ni'mah min Allah. Ini ni'mah min Allah jalla wa ala. Yang patut kita syukuri. Yang patut kita na'am. Terus istiqamah di atasnya barakallahu fikum. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kita, ya, jahil terhadap diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lawan al-ilmu adalah al-jahlu. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, an tashhada an yaqinin wa 'ilmin anna Muhammadan bin Abdullah ibn Abd al-Muttalib al-Hajimi al-Makki thumma al-Madani bawasanya, ya, bawasanya engkau bersaksi di atas, ya, didasari dengan keyakinan dan keilmuan bawasanya Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, ini Abdullah kakeknya Abdul Muttalib dari keluarga Hajimi al-Makki, lahirnya di Mekah, thumma al-Madani, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Sehingga gelar-gelar ini memang pantas disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, huwa Rasulullah haqqa, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala haqqa, yang sebenar-benarnya. Ya. Jangan ada lagi keraguan. Jadi haruslah kita berilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sebuah pelajaran yang sangat mendasar, ya, yang menjadi kurikulum kaum muslimin khususnya di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Saudiyyah, ada di antaranya pelajaran risalah dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, di antara mengilmui Rasulullah SAW ada pada pelajaran al-usul karata. Ya, nah, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari. Yang sudah mempelajari, diulang lagi. Sampai mungkin. Sampai betul-betul menjiwai dalam hati. Sampai yang namanya usul karata itu, ya, dipelajari, diamalkan, didakwahkan barulah. Nah, jadi itu menjadi pelajaran anak-anak SD ya, di Arab Saudi. Ya, usul salat. Maka kita ada hari ini memang pelajaran anak-anak SD. Ya, karena memang kita tidak dijangkari dengan kurikulum daripada Al-Quran dan Sunnah di sekolah-sekolah umum kebanyakan ya, di negeri kita. Ya. Namun, kalau dari sana dijadikan kurikulum anak SD, tapi juga masih dibedah oleh doktor, oleh profesor. Ya. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan. Nah, beliau membuka majlis khusus membahas kitab al-usul salat. Yang hadir para doktor, ya, mahasiswa-mahasiswa jamiah, yang hadir orang-orang awam, ya, semua campur baur di sana. Mereka mencari faedah-faedah ya, daripada Syekh Shalih Fauzan hadirullah. Demikian pula para masyayikh yang lainnya, hafizahumullah. Nah, harus yakin dan berilmu bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Haji al-Makki thumma al-Madani ialah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya wa huwa asyrafu ibadillah, dan beliau adalah hamba Allah yang paling mulia. Harus yakin dan berilmu juga ya. Nah, kemudian wa qarabatuhu wa usratuhu hum afdalul arabi ala al-islam, dan kerabat beliau, keluarga beliau, mereka adalah ya, bangsa Arab yang paling utama ya. Nah, secara mutlak al-islam ya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW memiliki keluarga, memiliki kerabat, memiliki keturunan ya, mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari bangsa Arab. Maka kita tidak menafikan bahwasanya ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muliakan mereka. Tapi mereka keturunan Rasulullah Sallam yang berhak dimuliakan adalah ketika mereka betul-betul menjalankan amanah. Nenek kakek moyangnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal di atas Islam, berilmu di atas Islam, dan mendakwahkan Islam. Mereka yang kita muliakan barakallahu fiikum. Adapun keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang justru menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya, mohon maaf kita katakan, yang justru kita harus mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran kakek moyangmu. Nabi kami, Rasul kami dan Rasul kalian juga, sekaligus kakek nenek moyang kalian. Kembalilah ke ajaran ini, ke ajaran kakek moyang. Tidak cukup dengan memuji-muji, tidak cukup dengan hanya bersolawat-solawat. Nah, tidak hanya sibuk dengan merangkum garis keturunan, menjaga garis keturunan. Tidak cukup hanya itu, tapi pelajarilah agamanya. Bedahlah naam hadis-hadisnya, amalkanlah hadis-hadisnya, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka yang kita muliakan, yang mereka bersungguh-sungguh dalam melestarikan agama nenek moyangnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, memang demikianlah fenomena yang terjadi, bahwasanya kebanyakan dari mereka yang mengaku memiliki garis keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka justru yang menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah bagi kaum muslimin. Sehingga kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil, maka syukurilah nikmat ini barakallahu fikum. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini dari yang diri kita dan mengembalikan kita kepada dahulu atau lebih menyesatkan kita kepada kehancuran yang kebinasaan yang lebih dalam lagi. Wa iyyadu billah. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, mereka lah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bangsa Arab ataupun yang paling afdal dari bangsa Arab secara Islam. Nah, fahuwa khiyarun min khiyarin, dan beliau adalah hamba pilihan dari enam hamba yang terpilih. Beliau adalah seorang hamba pilihan dari hamba-hamba pilihan yang lain. Beliau yang paling utama. Ya. Alaihi salatu wassalam. Wa huwa asyraful khalqi, dan beliau adalah yang makhluk yang paling mulia. Wa sayyidu waladi Adam, dan beliau adalah pemimpinnya anak Adam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya, selawat ya serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang harus kita yakini dan kita imani. Naam. Sehingga posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cintai, kita sayangi, kita sanjung, kita banggakan, itu di atas keyakinan dan di atas ilmu. Tidak cukup hanya sebatas di atas keyakinan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau utusan Allah, tapi tidak dibangun cinta itu di atas ilmu, maka ini juga sebuah kesalahan besar. Berapa banyak mereka sekarang, ya, dari kalangan kaum muslimin, mereka yakin seyakin-yakinnya Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sibuk dengan menyelisih syariatnya. Wa iyyadu billah. Mereka sibuk menyelisih syariatnya, barakallahu fikum. Maka pengakuan itu mungkin bisa mereka kelabui kepada orang-orang awal dan yang tidak memahami, yang tidak juga belajar agama, tapi mereka tidak bisa mengelabui para ahli ilmi yang mereka betul-betul menghabiskan usia mereka untuk mempelajari agama Allah, membedah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kuncinya. Sekali lagi, ini kuncinya. Kalau mereka ditanya dengan pemahaman kenapa engkau melakukan syariat ini dan itu? Kenapa engkau menghidupkan maulid? Kenapa engkau merayakan Isra wal Mi'raj? Ini di atas Al-Quran wa Sunnah kata mereka. Dia sebutkan dalilnya dari Al-Quran. Dia sebutkan hadisnya dari Sunnah dan Rasulullah SAW. Nah, namun ala fahliman, di atas pemahaman siapa mereka bangun untuk menghidupkan syariat ini? Ya. Sekali lagi, kunci yang sampai kita lupakan ketika kita mengatakan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salatul ummah, di atas pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka lah orang yang sudah dijamin jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haram an-nar menyentuh kulit-kulit mereka pada Allah. Sehingga untuk siapa lagi yang harus kita cari melainkan mereka? Mereka sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala syurga. Mereka lah yang pantas kita ikuti. Bukan kiai-kiai kita. Bukan guru-guru kita. Ya, kalau mereka katakan al-batil, maka kita tinggalkan. Kalau mereka katakan al-haq, maka kita ikuti. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, fa'alayka an tu'mina bi anna Allah ba'athahu lin-nas 'amatan. Maka wajib atasmu untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia 'amatan, seluruh manusia, seluruhnya secara umum, secara global. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara amatan kepada seluruh makhluk. Ila al-jin wal-ins, kepada jin dan manusia. Ila dzukuri wa inatha, kepada laki-laki dan perempuan, ila al-Arab wal 'Ajam, kepada bangsa Arab dan orang-orang Ajam yang bukan daripada orang Arab, ila al-aghnia wal fuqara, kepada orang-orang kaya dan kepada orang-orang miskin, ila hadira wal badia, kepada orang-orang yang tinggal di perkotaan dan kepada orang-orang yang tinggal di perdesaan, ila al-jami', dan kepada seluruhnya. Nah, wa huwa Rasulullah ila jami', dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruhnya, yang kita sebutkan tadi barulah itu. Sehingga ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad al-Musnadnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu Umar bin Khattab mendapatkan sebuah al-kitab dari orang-orang Nasara atau Yahudi. Kemudian Umar bin Khattab membawa al-kitab itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat marah bahwasanya mengatakan, apakah engkau ragu terhadap Islam hal ini kata? Apakah engkau ragu terhadap agama Islam hal ini kata? Sehingga engkau meminta aku membacakan Alkitab, yaitu agamanya umat yang lain. Maka aku khawatir kalau seandainya dibacakan Alkitab, ada kebenaran yang di dalam Alkitab itu dibacakan, maka kalian menolaknya, ataupun ada kebatilan yang ada dalam Alkitab kemudian kalian menerimanya. Maka aku khawatir kalau seandainya Alkitab itu dibacakan kepada kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Musa kana hayya ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu masih hidup, niscaya tidak diperkenankan bagi Musa alaihi salatu wasallam melainkan beliau juga harus mengikutiku, mengikuti agama, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Artinya apa ikhwan fillah yang dirahmati Allah rahimahum Allah? Kalau sudah datang Al-Qur'an Al-Karim Al-Haq, tak perlu lagi kita untuk membuka, mempelajari kitab-kitab umat yang lainnya, sebagaimana yang hari ini didakwahkan oleh orang-orang liberal. Kalian itu harus bersikap adil. Kalian belajar Al-Quran, belajar juga Injil, belajar juga Taurat. Dalam keadaan ini disampaikan kepada orang-orang awam. Berbeda halnya dengan orang-orang yang alim, yang mereka belajar Injil, belajar Taurat guna untuk menjadikan hujah, untuk dijadikan bantahan kepada penganutnya tersendiri. Berbeda dengan orang-orang yang tanpa ilmu, diajak untuk belajar ini, diajak untuk belajar Taurat, yang tentunya Injil dan Taurat di akhir zaman ini sudah diubah tentunya oleh mereka barakallahu fikum. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat Allah, kenapa Musa yang dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Di antara hikmahnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan umat Nabi Musa yaitu Bani Israel sebagai umat yang paling afdol, sebelum tentunya digantikan dengan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah kalian atas nikmatku yang an'amtu 'alaikum, yang aku anugerahkan kepada kalian, bahwasanya aku telah melebihkan kalian, menjadikan kalian umat yang utama atas seluruh alam. Ini surah Al-Baqarah, Allah sebutkan ini. Sehingga namun apa yang disikapi oleh Bani Israel, mayoritas mereka adalah keras kepala. Mereka yang sudah diberikan nikmat begitu banyaklah oleh Allah SWT tapi mereka mendustakan itu semua sehingga mereka mengkufuri ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala janjikan Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terpaku kepada satu suku, yaitu bangsa Arab, tidak. Tidak terpaku terhadap satu naam kedudukan, yaitu orang yang kaya saja, tidak. Tidak hanya kepada para laki-laki saja, tidak. Tapi ukhrijat linnas, kepada seluruh manusia, siapapun dia, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga yang paling penting rahimahullah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti adalah orang yang diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Bani Israel mereka kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita mengkufuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa digolongkan dengan mereka, orang-orang dari Israel yang tidak masuk pada kriteria umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, dilahirkan, naam, dibuka bumi ini kepada manusia sebagai sebaik-baik umat barakallahu fikum. Semoga kita semua termasuk dari umat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.